bahwa di antara gambaran sebagai bentuk ringkasan dari yang sebelumnya, bentuk sikap baik terhadap al-banat, terhadap anak-anak perempuan adalah baiknya kita di dalam memilihkan ibu. Jadi ini sebelum menikah, dipilihkan calon ibu yang baik oleh kita sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua, memilihkan nama yang baik. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan badan mereka dari makan, minum, pakaian, dan yang semisal dengan itu. Kemudian yang keempat, memuliakan mereka, bersikap lembut dan sayang kepada mereka. Dan poin terakhir yang kita sebutkan adalah yang kelima, bersikap adil di antara anak-anak tersebut, di antara saudara-saudaranya. Kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, yang keenam, yaitu mentarbiyah, mendidik, membimbing anak-anak perempuan dengan tarbiyatun islamiyah, pendidikan Islam, membiasakan mereka dengan tarbiyah, dengan adab-adab islami sejak mereka dalam tingkatan umur usia dini, mengajari mereka adab meminta izin, mengajari mereka adab-adab salat, makan, minum, adab berpakaian, dan mentalkin mereka apa yang mudah dari Al-Quran dan zikir-zikir syar'i. Mengajarkan mereka tentang masalah wudu dan memerintahkan mereka untuk sholat di saat sudah berumur 7 tahun dan menekankannya di saat mereka telah berumur 10 tahun. Bahkan boleh untuk dipukul kalau mereka enggan untuk menunaikan sholat tatkala sudah mencapai umur 10 tahun. Tentunya pukulan itu adalah pukulan ta'dib, pukulan didikan, bukan pukulan ta'dib sebagai azab atau siksaan baginya. Darbatan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai. Maka anak-anak kita ketika dibiasakan dengan adab-adab dan tarbiyah seperti ini sejak kecil, pondasi itu sudah bagus bagi mereka, maka niscaya di saat besarnya dan di saat dewasa dan tuanya, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan mereka terbiasa dengannya dengan sebab dasar yang sudah kita letakkan. Karena terkadang ada orang yang di masa dewasa, di masa tua, sulit untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan, karena ternyata memang di masa mudanya, di masa kecilnya, tidak terbimbing dengan tarbiyah islamiyah, tarbiyah imaniyah. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh, mengajarinya dan melatihnya apa yang ia butuhkan nantinya ketika pindah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sebelum dia masuk dalam kehidupan rumah tangga, sebelum anak-anak wanita itu menikah, maka hendaknya orang tua memiliki perhatian untuk mendidik dan mengajari mereka min adami ta'amul ma'a az-zauj, adab bergaul dengan suami, mengurusi urusan rumah dalam bentuk memasak dan bersih-bersih, Naam, karena kata Syekh hafizahullahu ta'ala, Syekh Ali bin Yahya al-Haddadi hafizahullah, tidak jarang sebagian rumah tangga atau sebagian keluarga yang mereka mengabaikan sisi yang seperti ini. Mereka mengabaikan sisi ini, membiasakan dan mengajari anak-anak wanita mereka memasak, membersihkan rumah, melayani kebutuhan dalam rumah tangga. Ternyata ketika ia berpindah ke rumah suaminya, tidak pandai memasak. Tidak pandai memasak, tidak pandai bergaul. Biasanya orang tuanya begitu memanjakan dirinya. Bangun, tinggal makan, semua pembantu yang ngurus. Naam. Akhirnya barakallahu fikum, setelah berpindah ke rumah suami, biasanya tanpa beres-beres rumah, taunya ada pembantu yang membersihkan, atau bahkan orang tuanya, ibunya sendiri yang sibuk, sementara dia berleha-leha. Lah subhanallah, masih terbiasa dengan kebiasaan lama yang ia bawa dari hasil didikan orang tuanya, hasil kebiasaan orang tuanya di rumahnya terhadapnya karena begitu sayangnya kepada dia, dalam tanda kutip. Naam, ternyata di rumah suami, suami yang ngajari masak, dan ternyata proses pengajarannya bukan sebentar. Bukan sebentar. Salah, salah, salah, salah. Rumah selalu berantakan, tidak bersih. Lah, kata Syekh menyatakan, وَقَدْ يَكُونُ الزَّوْدْ قَلِيلُ الصَّبَرْ سَرِعُ الْغَضَبْ. Terkadang sebagian suami itu kesabarannya kurang, marahnya cepat. Cepat marah. Akhirnya yang demikian ini, yang tadinya hanya urusan masak-memasak, urusan bersih-bersih dan yang semisal dengan itu, terjadilah berbagai macam masyakil, berbagai macam problematika muncul dalam rumah tangga, akhirnya berujung kepada perceraian, na'udzubillah, dalam umur pernikahan seumur jagung. Jagung biasanya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Pak. 3-4 bulan. Baru seumur jagung sudah cerai. Gara-gara urusan seperti ini. Orang tua tidak memiliki perhatian sejak awal. Ini menjadi, barakallahu fikum, peringatan bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-8. Di antara gambaran dan sikap ihsan kepada anak-anak wanita, sikap baik kita kepada mereka, al-mubadaratu ila tazwijiha idza balagat mablaghan nisa. Oh, mablagh az-zauj. Bersegera untuk menikahkan mereka kalau anak-anak itu sudah mencukupi untuk masuk dalam pernikahan. Terlebih barakallahu fikum jika datang kepada para wali, para orang tua, seorang pemuda yang ia ridai agama dan akhlaknya, amanahnya. Maka barakallahu fikum, Syekh menyatakan, inna hadza min a'zamil ihsan. Ini termasuk di antara sebesar-besar ihsan, kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak perempuan kita. Karena menunda-nunda anak-anak perempuan kita dari menikah, ini termasuk pula di antara sebesar-besar sebab adanya penyelewengan, al-inhiraf, akan menyeleweng dia dari jalan yang lurus, dari jalan yang baik. Apalagi barakallahu fikum di zaman seperti kita ini, Di mana barakallahu fikum? Ketika orang tua memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan anaknya, baik itu dalam bentuk mahar atau yang semisalnya, biaya-biaya pernikahannya, maharnya memang murah, 100 ribu, tapi uang panaiknya 40 juta. Iya begitu ya, kalau uang panaik di Nam Sulawesi istilahnya uang panaik. Nam, dan juga terdili akan dilihat barakallahu fikum latar belakangnya, sekolahnya, dia sekolah di kedokteran ataukah tidak, sudah naik haji ataukah belum. Nam, tetapi barakallahu fikum ketika orang tua memberikan kemudahan, maka ini akan memberikan dampak positif kepada anak-anak tersebut. Akan mudah baginya untuk mendapatkan jodohnya, serta saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya setelah itu. Tapi kalau barakallahu fikum orang tua mempersulit, termasuk misalnya urusan biaya pernikahan, urusan mahar, inginnya targetnya balik modal selama ngasuh anaknya. Ya subhanallah, apakah kita ini memang mau menjual anak kita atau bagaimana? Kok urusannya balik modal? Harapannya dia bisa mendapatkan biaya pernikahan 100 juta misal, ini sekadar contoh saja. Dalam kondisi si laki-laki ketika hendak melamar baik-baik dengan niat yang tulus, jujur, dan kita lihat sebenarnya akhlaknya baik. Nah, dia hanya mampu 10 atau 15 juta. Tapi ternyata dipersulit. Nah, khawatir yang seperti ini malah justru yang ada anaknya diculik. Iya. Anaknya diculik. Yang kita harapkan 100 juta, ternyata biaya 100 ribu sudah cukup karena diculik. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, hendaknya setiap keluarga Muslim ini berhati-hati dari menunda-nunda pernikahan anak perempuannya bihujjati itmam ad-dirasah, dengan alasan kepengen sekolahnya biar selesai dulu. Pas ya? Pengen sekolahnya selesai dulu. Ini bukan bahasa ana ini, bahasa Syekh hafizahullah taala. Au bihujjati annal fatat la tazalu saghirah, atau alasannya masih kecil dia. Masih sangat muda. Umurnya berapa? 19 tahun. Sangat tepat sudah itu umur itu. Na'am barakallahu fikum. Aisyah saja umur berapa? Umur 6 tahun dilamar, 9 tahun digauli Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sudah 19 tahun masih bilang kecil. Bedanya sudah 10 tahun dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang sebenarnya kata Syekh menyatakan, wa nahwiha, dan berbagai alasan-alasan semisal itu, minal ma'adzir al-wahiyah, uzur-uzur yang lemah sebenarnya. Uzur-uzur yang lemah. Naam. Karena akan bisa menimbulkan efek dan mudarat yang tidak baik. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, bentuk ihsan, perbuatan baik kepada anak-anak wanita. Membiasakan diri orang tua untuk melakukan silaturrahim dan ziarah. Mengunjungi. Setelah ia masuk kehidupan rumah tangga, sudah menikah. Sudah biarkan dia sudah mengurus rumah tangganya sendiri. Gak usah kita urus, gak usah kita jenguk. Gak usah kita kunjungi. Jangan. Mereka masih butuh bimbingan. Nasihat-nasihat kita sebagai kedua orang tua. Yang sudah lebih dulu. Naam meregu asam garam kehidupan dibandingkan mereka. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya ketika muskilah muncul. Persoalan dalam rumah tangga mereka. Yang sebenarnya kita akan ketawa ketika menjadikan mereka itu sebab saling baku pukul. Ya, ternyata cuma masalah ini kalian baku pukul. Ini masalah kecil yang tidak boleh menjadi masalah besar sampai mengancam kehidupan rumah tangga. Perlu dibimbing anak-anak tersebut. Dikunjungi. Naam. Diayomi mereka itu. Naam. Dan berupaya ketika muncul percikan-percikan kecilnya segera untuk diatasi, segera diobati. Naam. Dan di sini Asy-Syaikh Hafizahullah mengingatkan. Hendaknya berhati-hati pihak keluarga. Wala siyama al-um, terkhusus, terutama, lebih-lebih lagi ibu. Mertua. Ya, mertua. Minat tadakhul. Dari campur tangan urusan kehidupan anak perempuannya. Karena barakallahu fikum. Fa inna kasrata dukhuliha fima la ya'niha. Karena terlalu ikut campur. Terlalu dalam-dalam masuk yang sebenarnya tidak penting untuk dia ikut campur di situ. Tidak dibutuhkan sebenarnya. Tapi pengennya semua diatur. Naam. Yu'addi. Ini akan mengantarkan barakallahu fikum kepada keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga anaknya. Jangan sampai orang tua menjadi pihak yang begitu mudah menerima pengaduan-pengaduan. Lebih khusus ibu. Terkadang tidak punya kontrol. Ternyata terkadang tidak punya filter. Dan kebanyakan orang tua mesti akan berupaya membenarkan anaknya, membela anaknya, menyalahkan menantunya. Kalau sudah seperti ini prinsip kita. Maunya membela anaknya sendiri tanpa mau berupaya mencari titik temu jalan yang terbaik. Ini bahaya. Bahaya. Akan bisa menjadikan rumah tangga itu hancur. Dan kalau barakallahu fikum. Kalau terjadi perceraian. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Keluarga anak-anak kita, menantu-menantu kita. Seandainya terjadi perceraian, itu yang akan paling banyak menerima efeknya, menanggung akibatnya ya anak kita sendiri yang perempuan. Beda ya akhi, beda. Gelar yang didapatkan antara janda dengan duda. Beda. Naam, dia akan lebih banyak merasakan dampak buruk dari perceraian yang terjadi diakibatkan oleh terlalu dalamnya orang tua masuk dalam urusan rumah tangga itu dan berada pada pihak yang ingin selalu membela. Berada pada pihak yang ingin selalu membela. Baik, ini beberapa bentuk gambaran dari sikap ihsan kepada anak-anak perempuan. Kita akan beranjak kepada poin yang ketiga, pembahasan ketiga, jalan-jalan keselamatan atas anak wanita tersebut dari berbagai macam mara bahaya. Kata Syekh menyatakan hafizahullah ta'ala, tidak tersamarkan bagimu wahai saudaraku muslim, bahwa Kita berada, barakallahu fikum, di zaman yang begitu banyaknya fitnah. Yang begitu banyak fitnah. Dan barakallahu fikum, berbagai macam fitnah ini benar-benar terjajakan di hadapan kita. Naam, terhampar dengan begitu mudahnya, dengan begitu luasnya gambaran berbagai macam fitnah yang muncul. Ujian-ujian dan godaan-godaan yang muncul di zaman ini tidak sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang terdahulu. Naam. Maka kondisi seperti ini semakin menekankan kepada kalian, wahai para orang tua, ayah dan ibu, tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dan mewajibkan adanya kesungguhan yang berlipat. Kesungguhan yang lebih serius. Di dalam mentarbiyah, memberikan nasihat, memberikan wejangan, bimbingan, dan mencari sebab-sebab keselamatan bagi anak-anak perempuan kita. Fabarakallahu fikum, beliau memberikan beberapa jalan. Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Yang pertama adalah bagaimana anak kita itu bisa selamat, bisa terbimbing, bisa istiqamah. Cara yang pertama adalah istiqamatul ab wal wa salahuhuma. Istiqamahnya ayah dan ibu. Kesalehannya ayah dan ibu. Ini akan menjadi sebab yang sangat besar. Karena barakallahu fikum, kesalehan kedua orang tua itu adalah di antara sebab yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga anak-anak keturunan kita. Akan menjaga keturunan kita. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir, di mana barakallahu fikum disebutkan, hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau an yudayifuhuma. Ketika keduanya mendatangi penduduk desa, penduduk suatu negeri, kemudian keduanya minta barakallahu fikum untuk diberi jamuan kepada penduduk tersebut. Tetapi mereka enggan untuk menjamu mereka sebagai dua orang tamu yang dimuliakan, dikasih jamuan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Maka keduanya mendapati tembok yang hendak roboh. Fa'aqamahu, maka Khadir kemudian membangun tembok tersebut. Qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Maka Musa alaihi salatu wassalam menyatakan, kalau engkau mau, engkau cari, minta upah saja. Naam, karena kita tadi tidak dijamu, biar kita ya dapat makan. Maka barakallahu fikum, Khadir kemudian setelah itu menjelaskan sebab kenapa beliau memperbaiki dinding tersebut tanpa minta upah. Maka beliau menyatakan, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Perhatikan. Adapun tembok tersebut itu punya dua orang anak. yatim di kota. Di bawahnya itu ada perbendaharaan harta mereka, di mana kedua orang tua mereka adalah kedua orang tua yang saleh. Dengan lafaz wa kana abuhuma saliha, kedua orang tuanya adalah orang saleh. Maka arada rabbuka, Rabbmu menginginkan, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar keduanya mencapai usia dewasa, mencapai usia balig, dan bisa mengeluarkan perbendaharaan hartanya sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh menyatakan, fahafidhallahu al-ghulamaini bisalahi abihima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dua anak tersebut dan menjaga harta mereka disebabkan oleh kesalehan kedua orang tuanya. Allah berikan barokah. Allah berikan barokah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah al-inayatu bisya'ni ad-du'a, fa inna lahu atharan azima. Memperhatikan masalah atau urusan doa. Banyak kita mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, anak laki-laki, anak perempuan. Ketika kedua orang tua tunduk bersimpu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan kebaikan-kebaikan bagi mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan bagi anak-anak tersebut. Di antara cerita yang baik dalam bab ini, apa yang diriwayatkan bahwa Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Imamul Haramil Makki, di zaman beliau berkata, Allahumma inni istahattu an uaddiba ibni Aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu anta li. Ya Allah, aku sudah sangat berusaha, aku sudah sangat berjuang untuk mendidik anakku Ali, dan aku tidak sanggup untuk mendidiknya. Sudah tidak sanggup lagi mendidiknya. Maka doa didikkanlah, didiklah dia untukku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dengan usaha sekian lama yang beliau tempuh dalam mendidik anaknya, tak berhasil. Maka beliau pun kemudian menengadahkan tangan kepada Allah. Fataghayyara halul walad. Maka berubahlah kondisi si anak sampai dia menjadi kibar salihi zamanihi, pembesar orang saleh di zamannya. Naam. Dan beliau meninggal di saat salat fajar. Saat imam membaca firman Allah Azza wa Jalla, walau tara idh wuqifu ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu. Seandainya engkau melihat ketika mereka berdiri di hadapan neraka, maka mereka akan menyatakan, duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Menyesal luar biasa karena sudah begitu ketakutan melihat azab Allah Azza wa Jalla. Beliau langsung meninggal akibat ketakutan dalam membayangkan neraka Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Siyar A'lam An-Nubala, juz ke-8 halaman 390. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita doa untuk na'am melindungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak kita dari berbagai bentuk fitan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari berbagai macam fitnah. Naam. Dan ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam diberi ujian dengan fitnatu an-niswa, fitnah istri raja, maka beliau menyatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahunna asabu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Naam. Jadi barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan beliau dari makar yang besar yang dilakukan oleh wanita tersebut, yang tentu ini bukan perkara ringan. Wanita cantik kaya memiliki kedudukan ngajak, itu besar masalahnya, besar sekali godaannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ta'lil alasan pengabulan Allah atas doa Nabi Yusuf alaihi salam bi annahu sami'un alim. Di akhir ayat Allah menyatakan innahu huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Naam. Ya'ni barakallahu fikum. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat itu dengan kalimat innahu huwas sami'ul alim, hatta ya'lamal mu'min annahu da'a rabbahu du'aan ya'lamullahu minhu as-sidqa. Hingga setiap mukmin itu tahu bahwa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu kejujuran dia di dalam berdoa. Maka sebagaimana pula yang sering kita dengarkan dalil bahwa doa itu adalah apa? Senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Tayib. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, poin yang ketiga, selalu berupaya untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, dengan metode yang tepat. Baik itu sifatnya langsung atau sindiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam metode tarbiyah beliau secara umum, bukan saja hanya kepada anak-anak wanita atau kepada kaum wanita, secara umum sebagaimana disebutkan barakallahu fikum di dalam sebagian kitab-kitab yang menggambarkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tarbiyah beliau adalah dengan sindiran. Artinya kalau sindiran aja sudah cukup, kenapa harus terang-terangan seperti itu? Naam, hasba ma yaqtadhihil hal. Sebatas tuntutan keadaan. Kalau memang mencukupi disindir, ya disindir. Dia tidak merasa direndahkan, merasa dipojokkan. Tapi na'am mengena. Mengena. Seakan-akan kita sedang menceritakan orang lain, padahal yang dimaksudkan dia. Na'am. Tidak sampai merasa dipermalukan misalnya. Ini yang kita lakukan barakallahu fikum. Karena hati-hati itu sering lalai. Naam, kita ini sering lupa. Jangankan mereka anak-anak wanita kita, ya kita pun sering lupa. Sehingga selalu ada upaya untuk memberikan nasihat, peringatan, teguran, dan yang semisal dengan itu. Karena Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang keempat adalah membimbing anak-anak wanita kita agar baik di dalam memilih teman. Agar baik di dalam memilih teman. Jangan dibiarkan mereka tidak tahu di alun-alun mana, di pojok kampung mana, dengan siapa dia berteman tanpa kita tahu. Urusan dia namanya dunia anak-anak, dunia remaja. Ya biarkan mereka dengan keremajaannya, dengan dunia mereka sendiri. Bukan seperti itu. Orang tua harus tahu perkembangan anaknya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Naam. Karena barakallahu fikum, kata Syekh, laha atharun azimun fis suluki wal afkar wa ghair dhalik. Pertemanan itu memiliki pengaruh yang besar dalam akhlak, dalam pemikirannya. Kalau dia berteman dengan anak-anak perempuan, naam, yang biasa dengan pergaulan bebas, na'udzubillah. Naam, menjadi anak-anak, apa istilahnya itu? Pang-pang, apa namanya itu? Tang-tang. Naam. Sibuk kesana kemari, barakallahu fikum. Sering kita menyaksikan, kasihan anak-anak itu yang semestinya mereka berada dalam bangku sekolah. 10 orang remaja, muncul di tengah-tengahnya satu anak putri yang sebaya dengan mereka, tidak tahu kemana mereka pergi. Tengah malam mereka, masya Allah, duduk di pinggir-pinggir jalan. Luar biasa yang seperti ini. Maka kita tidak rela yang demikian ini akan menimpa anak-anak perempuan kita. Karena barakallahu fikum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sering menekankan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya, maka lihatlah siapa yang ia jadikan sebagai teman dekat. Bahkan para ulama kita menyatakan, la tas'al an ahadin was'al an qarinihi. Jangan engkau tanya tentang seseorang bagaimana sih dia, tapi tanya tentang siapa temannya. Karena seseorang dinilai berdasarkan agama temannya. Dan sudah kita sebutkan pada kajian subuh tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan teman, tentang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi, dan teman duduk yang buruk bagaikan pandai besi. Barakallahu fikum. Naam. Dan betapa sangat diwaspadai oleh Nabi urusan pertemanan dan pentingnya sikap yang tegas. Bayangkan di suatu hari ada orang-orang pemabuk. Naam. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Amirul Mukminin, ada orang-orang pemabuk yang didatangkan kepada beliau untuk ditegakkan hukum had kepada mereka. Untuk ditegakkan hukum had karena mereka minum-minum khamar. Ternyata bersama orang-orang yang minum khamar ini, ada orang-orang yang berpuasa, tapi bergaul duduk-duduk bareng dengan mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, mulailah untuk mencambuk orang-orang yang berpuasa tersebut. Jadi bukan para pemabuk ini yang dipukul lebih dulu, yang dicambuk terlebih dahulu. yang dicambuk lebih dahulu adalah mereka-mereka yang dalam kondisi puasa, tapi duduk-duduk bergaul berteman dengan mereka. Lantas beliau menyatakan, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Naam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, poin yang kelima, kita singkat untuk persiapan kajian berikutnya. Poin yang kelima adalah menjauhkan rumah dari berbagai macam wasail-wasail yang bisa menjadikan rumah tangga itu hancur. Seperti barakallahu fikum yang sekarang, naam, dari banyaknya situs-situs internet. Kalau dibiarkan anak-anak kita, perempuan ataupun laki-laki, masya Allah, orang tua sayang, Nina ada smartphone, gadget, ini kamu punya Android, naam silakan, tak jamin kamu sama abi, naam, dengan pulsa internet 100 ribu per bulan, silakan, yang penting kamu senang dah. Itu bukan kasih sayang, bukan kebaikan, itu bala dan kehancuran yang sudah kita persiapkan dan kita sendiri yang menggali kuburan bagi anak tersebut untuk kehancurannya. Naam, dia akan barakallahu fikum penasaran, dengar berbagai macam cerita, dapat informasi dari temannya. Naam. Dan mungkin saja tidak akan sadar, barangkali akan ada tawaran-tawaran apa ketika dia buka HP-nya. Na'udzubillah. Karena sekarang zamannya Mbah Google ini, orang yang mencari kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan padanya. Tapi yang ingin mencari keburukan, dia akan sampai kepada puncak keburukan dengan perantara internet tadi. Maka orang tua hendaknya barakallahu fikum, orang tua yang bijak adalah yang tidak membuka jalan-jalan itu kepada anak-anak mereka. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah menunaikan kewajiban kepemimpinan dalam rumah tangga. Di mana barakallahu fikum, orang tua benar-benar perhatian terhadap semua anggota keluarganya. Terhadap semua anggota keluarganya. Syekh menggambarkan di sini, banyak sekali dari keluarga pada hari-hari ini yang mereka mengadu tentang lemahnya hubungan di antara person-person dalam sebuah rumah tangga. Orang hidup satu rumah tapi seakan-akan mereka dipisah oleh lembah demi lembah. Naam. Si ayah hidup di lembahnya sendiri. Di pojok sana anaknya sibuk sendiri main game. Ayahnya sibuk juga dengan barakallahu fikum, dengan komputernya. Ibunya sibuk juga dengan internetnya, barang-barang dagangannya di Facebook, ini dan itu. Masing-masing tidak bertegur sapa. Kadang sehari ketemunya pas makan saja, setelah itu sibuk lagi dengan urusannya masing-masing. Tidak ada hubungan, tidak ada kemesraan, tidak ada keterikatan dan keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, ini harus orang tua barakallahu fikum menaruh perhatian yang cukup bagi anak-anak. Menaruh perhatian yang cukup. Jadi kejadikan kehidupan rumah tangga itu benar-benar segar, nyaman bagi mereka. Kalau anak-anak itu dalam rumah tangga tanpa perhatian, mereka akan mencari jalan sendiri. Keluar mencari teman, mencari hiburan sendiri. Karena di rumah sudah sumpek bagi dia. Abi tidak pernah peduli. Bahkan istri juga merasa diabaikan. Sebagian istri berharap, duhai kiranya, aku adalah smartphone. Kenapa? Iya, abinya begitu bangun yang dipegang HP-nya. Mau tidur juga begitu HP-nya dipegang. Dia mau pergi yang selalu ditanya dan dibawa adalah HP-nya. Betapa indahnya sekiranya aku adalah smartphone. La haula wala quwata illa billah. Naam. Sudah tidak ada keromantisan dalam rumah tangga kalau seperti ini keadaannya. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga poin-poin yang telah dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu taala benar-benar kita terapkan, kita wujudkan, dan insyaallah dengan memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanah, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan anak-anak kita di kemudian hari dengan sebab apa yang sudah kita tanam dan sudah kita upayakan. Sudah berlalu 48 menit. Insyaallah kita rasa cukup sampai di sini. Semoga memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.